Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Tiga empat, ditambah dengan enam lagi yang lain. Ini ahli jannah yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kafir oleh orang-orang Syiah. Orang yang menyerang kafirnya para sahabat, kekafiran itu akan kembali kepada mereka. Maka satu sisi ini saja, satu sisi ini saja, kalau kita lihat usul Syiah itu banyak. Yang insya Allah nanti saya akan juga jelaskan tentang perbedaannya. Di tempat lain saya akan jelaskan juga tentang perbedaan antara sunnah dengan Syiah. Usulnya saja tentang masalah iman sudah berbeda dengan ahli sunnah. Dalam masalah Quran berbeda dengan ahli sunnah. Tentang masalah sifat-sifat Allah berbeda dengan ahli sunnah. Dalam masalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi berbeda dengan ahli sunnah. Tentang sahabat berbeda dengan ahli sunnah. Dalam masalah yang lain puluhan berbeda. Dalam masalah usul belum lagi dalam masalah furu'. Jadi perbedaan antara ahli sunnah dengan Syiah itu perbedaannya sangat jauh. Dari as-sama' wal ard, antara langit dengan bumi. Maka tidak bisa dikatakan Syiah itu para besar, tidak bisa. Perbedaan antara Islam dengan Syiah bukan sunnah dengan Syiah lagi. Apalagi kalau ada orang yang berusaha bagaimana takrib baina sunnah wa Syiah, berusaha bagaimana mendekatkan atau mempersatukan antara sunnah dengan Syiah, tidak akan mungkin abadan. Tidak akan mungkin. Ada khayal. Bagaimana mungkin disatukan antara satu din yang tersendiri dengan din Islam? Mereka punya din agama. Melanggar para sahabat itu bukan agamanya mereka. Dan melakukan fadilah pada mereka. Melanggar para sahabat itu fadilah, utamanya besar bagi mereka. Jelas. Dan wajib hukumnya bagi mereka itu wajib. Melanggar para sahabat itu bagi mereka itu hukumnya wajib. Karena itu, para ulama, Ridwanullah alaihim ajma'in, ada ulama ahli sunnah wal jama'ah, rahimahumullah, itu mereka menjelaskan tentang akidah Syiah. Jadi kalau kita melihat bagaimana para sahabat mencaci maki para ulama Syiah, yang mereka datang sebagai ulama ini, mencaci maki para sahabat, itu termasuk dalam semua kitab. Kitab mereka yang pokok. Pokok-pokok kitab mereka seperti dalam Al-Kahfi, Usul Al-Kahfi, dan pula ini, di isu yang kedua, itu jelaskan tentang cacian kepada para sahabat. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Biharul Anwar, yang ditulis oleh Al-Majlisi, itu juga disebutkan tentang caci makian kepada para sahabat. Kemudian kitab Salim bin Qais, kemudian Al-Ihtisas Al-Mufid, kemudian Rijalul Kafi, Tafsir Al-Ayyasi, ini tafsir yang pertama dari orang-orang Syiah, Al-Ayyasi, itu memuat caci makian kepada para sahabat. Kemudian Burhan Al-Hashimi, kemudian As-Safi, Tafsir Nur As-Saqalani, kitab-kitab yang lain. Dari kitab-kitab Syiah itu selalu memuat tentang caci makian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang Allah sebutkan tentang sifat mereka Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a syiddatul kufar hamu bainan dara'u rukban hijr sampai akhir ayat itu dibuang semua ayat yang memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ada seorang, saya nanti akan jelaskan bagaimana pendapat ulama Ahlussunnah tentang Syiah dalam masalah ini saja, tentang mencaci maki para sahabat, belum tentang yang lain. Satu ini saja mereka mencaci maki para sahabat. Pernah datang seorang kepada Imam Malik, datang kepada Imam Malik, kata dia, ya Imam, saya mendengar ada orang-orang yang mencaci maki para sahabat. Apa kata Imam Malik? Imam Malik menyebutkan ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Lilfuqara'i al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang muhajirin yang dikeluarkan dari rumah mereka, dari tempat mereka, dari tempat tinggal mereka, dan dijauhkan dari harta mereka, mereka mencari keridhaan dari Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, yaitu kaum muhajirin. Ditanya oleh Imam Malik, apakah kamu termasuk mereka? Artinya kaum muhajirin. Tidak. Kami tidak termasuk muhajirin. Tapi mereka bukan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah. Karena orang yang bertemu dengan Rasulullah sahabat. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Kami tidak termasuk. Kemudian dibacakan lagi oleh Imam Malik. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang menyediakan tempat tinggal buat para sahabat, yaitu orang-orang Ansar. Dan mereka beriman sebelum mereka, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan tidak ada dalam hati mereka rasa benci kepada orang-orang yang hijrah. Dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, وَيُكْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan mereka, orang-orang Ansar, melebihi utamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan barang siapa yang terpelihara dirinya dari kebakilan dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang. Apakah kau termasuk mereka? Tidak. Apakah termasuk orang Ansar? Bukan kamu. Bukan. Muhajirin bukan, Ansar bukan. Yang dua-duanya punya utama. Dibacakan lagi oleh Imam Malik. وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya sesudah wafatnya Muhajirin dan Ansar, yang datang sesudah mereka, yaitu يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, berkata, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Siapa yang dahulu beriman? Muhajirin dan Ansar, sebelum yang lainnya. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. Jangan kau jadikan, ya Allah, dalam hati kami ini rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Ditanya oleh mereka, apakah mereka termasuk yang seperti itu? Tidak. Maka tidak ada kebaikan bagi mereka. Makanya Imam Malik mengatakan mereka kafir. Kalau tidak ada kebaikan, mereka masuk Muhajirin tidak? Yang menolong Rasulullah pada waktu di Mekah, berjuang mempertahankan Islam juga tidak? Mereka bukan Muhajirin. Ansar umpamanya, yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menolong para Muhajirin, yang menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, yang mereka melebih utamakan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, mereka juga tidak. Kemudian mendoakan mereka. Mereka ini para sahabat. Kewajiban kita orang yang datang untuk mendoakan mereka. Allah Maha Pengasih. Walladzina ja'u min ba'dihim. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Yaitu sesudah para sahabat. Apa kata? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang sesudah mereka mesti mendoakan. Mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki, bukannya mencela, mendoakan Allah yang biru, mendoakan mereka, yaitu Rabbana firlana, pertama kita dulu, ya Allah abdina kami, kemudian apa? Wali ikhwarina ladina sabakuna beriman, dan saudara-saudara kita yang lebih dahulu beriman. Kalau kita, yang lebih dahulu ini orang tua kita, Allah. Setelah orang tua kita, ada lagi, yaitu kakek kita, nenek kita, terus, kalau kita urut yang pertama kali beriman, para sahabat, sebelum yang lainnya, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihim. Kewajiban kita mendoakan, ya Allah ampuni orang yang terdahulu dari kita yang beriman. Siapa? Para sahabat. Ampuni mereka. Kemudian apa? Bukan sekedar minta ampun, jangan kau jadikan di hati kami rasa benci kepada mereka. Tapi orang-orang Syiah justru rasa benci kepada sahabat merupakan iman bagi mereka. Bencinya kepada sahabat itu merupakan iman bagi mereka. Mereka mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim dan merupakan doa khusus untuk mencaci maki para sahabat. Itu orang-orang Syiah. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tentang mereka, yaitu tentang orang-orang Syiah, bahwa mereka itu kufar karena mereka mengkafirkan para sahabat. Mencaci maki saja itu sudah dikatakan kafir, apalagi mengatakan para sahabat kafir. Mencaci maki para sahabat saja itu sudah dikatakan kafir oleh para ulama. Membenci sahabat kafir, apalagi mengatakan sahabat itu kafir. Seperti ya dalam kitab Rijalul Kashif dari Abu Ja'far, kata mereka, irtaddan nasu illa salasata nafarin, Salman wa Abu Dzar wa Mi'dad. Yaitu irtaddan nas, irtaddan artinya murtad. Manusia itu para sahabat itu belum murtad semuanya, kata orang-orang Syiah. Kecuali tiga. Yang pertama Abu Dzar, yang kedua Mi'dad, yang pertama Salman, yang kedua Abu Dzar, yang ketiga Mi'dad. Tambah lagi apa? imam Syiah yang lainnya, yaitu Ammar bin Yasir, yang tidak murtad. Empat orang ini, yaitu Salman, Mudar, Mi'dad, kemudian Ammar bin Yasir. Yang pertama adalah An-Nisa, tentang Al-Jibtu wa Tahu, itu diartikan oleh mereka dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Antum lihat ya, dalam surah An-Nisa, sudah mereka menafsirkan tentang Al-Jibtu wa Tahu. Itu diartikan oleh mereka apa? Abu Bakar dan Umar. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 51, alam tara ila alladziina utuu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wa taafut wa yaquluuna alladziina kafaruu haa'ulaa'i ahda min alladziina aamanuu sabiila. Tidakkah kau perhatikan orang yang diberikan bagian dari kitab mereka beriman kepada jibt dan taafut, yaitu jibt dan taafut itu mereka Abu Bakar wa Umar. Dalam tafsir-tafsir mereka disebutkan bahwa yang jibt wa taafut yaitu Abu Bakar dan Umar. Sedangkan tafsir Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan al-jibt wa taghut, al-jibt ada yang berpendapat yaitu syaitan, jibt ada yang mengatakan yaitu sihir. Kemudian ada lagi pendapat yang lain tentang jibt. Adapun taghut itu dikatakan setiap yang diibadai selain Allah itu dikatakan taghut. Kullu ma'ubida min dunillah itu taghut. Kalau mereka mengartikan jibt dan taghut ini bukannya seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, mereka menafsirkan apa? Yaitu Abu Bakar dan waliyatullah. Jadi usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akan jelaskan lagi, yaitu usul Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu kulluhum udul, mereka adalah orang-orang yang adil, mereka adalah orang-orang yang adil, dan kewajiban orang-orang mukmin mencintai mereka sebagaimana Allah mencintai mereka. Kewajiban orang-orang mukmin yaitu mengucapkan ridha kepada mereka sebagaimana Allah ridha kepada mereka. Allah menyebutkan dalam sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an. Seperti yang bisa lihat dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan demikian itu satu kemenangan yang besar. Kemudian juga tentang redha-Nya Allah, antum bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Fath ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Dalam surah Al-Fath surah 48 ayat 18 Allah berfirman, Allah telah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat kamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah turunkan sakinah ketenangan kepada mereka, dan Allah balas mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga berapa riwayat ayat-ayat Al-Quran yang lain, tentu nanti bisa lihat juga dalam surah Al-Hadid ayat 10. Kemudian juga dalam surah Al-Anbiya ayat 101, 102, 103, surah Al-Anbiya surah 21. Ya, kalau kita bacakan banyak sekali ayat-ayat menyebutkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan juga baru hadis Nabi yang menyebutkan sebaik-baik umat dari ayat kuntum khairal ummah. Nabi juga mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, sebaik-baik manusia yaitu pada masa itu, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Hadis ini sebagian orang menyebutkan dengan riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebenarnya hadis ini mutawatir, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Ithabah fi Tamyiz As-Sahabah, bahwa hadis khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum itu hadis yang mutawatir. Artinya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in dan semua tercatat dalam kitab-kitab ulama ahli hadis. Itu disebutkan tentang bahwa sahabat itu merupakan sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang mauqif a'immah ulama al-sunnah wa jamaah, tentang orang-orang yang mengatakan bahwa para sahabat itu tidak adil, bahwa para sahabat itu khianat, para sahabat itu kafir. Ini tidak lain merupakan akidahnya Syiah. Usul dan Syiah itu yaitu mencaci maki para sahabat. Nah, bagaimana mauqif para ulama? Tadi sudah saya sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Malik mengkafirkan mereka. Karena apa? Mereka mengkafirkan para sahabat. Kemudian ada lagi riwayat yang lain dari Imam Malik. Kata Imam Malik bin Anas, "Alladzina yashtumuna alladzi yashtumu ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun ay laisa lahum nasibun minal Islam." Kata Imam Malik bahwa orang-orang yang mencaci maki para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, mereka itu tidak mendapatkan bagian dalam Islam. Arti mereka kafir. Luar Islam. Kemudian ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu yang bertanya ini anaknya Abdullah bin Imam Ahmad, kata Abdullah, "Sa'atu abi an rajulin syatama rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma arahu 'ala al-islam." Rawahu al-Khallal wa isnaduhu sahih. Dari Abdullah bin Imam Ahmad, aku bertanya kepada ayahku tentang seorang yang menjadi seorang saja dari sahabat Nabi. Seseorang menjadi seorang saja dari sahabat Nabi. Apa kata Imam Ahmad? Ma'arahu al-Islam. Aku tidak lihat dia sebagai seorang Muslim. Seorang saja dikafirkan, dicaci maki dari sahabat itu. Orang itu sudah kafir. Ini a'immah yang berkaitan imam. Para a'immah. Imam Malik, Imam Ahmad. Kemudian ada lagi penjelasan para ulama. Ketika ditanya bagaimana kalau kita bertemu dengan seorang rafid, yaitu Syiah. Syiah yang sekarang ini, yaitu Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Itu sama. 100% dengan rafid. Akhidahnya sama semua, tidak berubah. Dan kita yang dipakai, ya kita mereka. Tentang masalah iman, tentang masalah yang lain, semuanya sama. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad, ketika ada yang bertanya, bagaimana tetangga saya ini rafidhi? Tetangga saya orang Syiah, rafidhah. Bagaimana? Apakah saya salam kepada dia? Apa jawabannya? Qala la. Ditanya, yas'al an rajulin lahu jarun rafidhi, hal yusallimu alaihi? Qala la. Saya punya tetangga seorang rafidhah. Apakah boleh saya salam kepada dia? Tidak boleh. Kemudian wa idza sallama alaihi fala yuraddu alaihi. Kalau dia salam kepada kita, jangan dijawab. Ini nas dari para imam. Karena mereka mengkafirkan sahabat. Ingat, kecintaan kita kepada Allah, Rasul dan kepada yang pertama kali kepada kaum mukminin, cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang orang yang kita cintai, orang yang kita cintai para sahabat itu dicaci maki. Kalau kita orang yang beriman, kita benci kepada mereka. Makanya para imam marahnya luar biasa kepada mereka. Karena mahabbah, cinta kita kepada para sahabat itu termasuk usul iman, termasuk pokok-pokok iman. Maka di sini dikatakan tidak boleh salam kepada mereka. Kalau mereka salam, tidak boleh dijawab. Bagaimana orang yang mendoakan supaya sahabat Abu Bakar dan Umar dilaknat oleh Allah, dikatakan tagut, dikatakan oleh mereka, ya Allah masukkan mereka ke dalam neraka dan kekalkan mereka dalam neraka. Begitu doa mereka. Dan mengatakan ummahatul mu'minin, ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi, dikatakan mereka kufar dan mereka pelacur. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pelacur oleh orang-orang Syiah. Kemudian Hafsah dikatakan pelacur. Dan ini termasuk dalam kita-kita mereka. Dikatakan pelacur. Nah, orang tidak benci kepada mereka. Orang yang syak kepada yang ketinggalan sama dengan mereka. Dalam nafsu dan Islam, orang yang syak kepada kekufuran yang sudah jelas tidak kufur, maka dia sama golongannya seperti mereka, kufur. Begitu dalam kita nafsu dan Islam dilahir. Alaihi Muhammad bin Abdullah. Jelas-jelas mereka mencaci maki para sahabat dan para a'immah mengatakan kekafiran mereka. Kemudian lagi yang bertanya begini. Yaitu, tentang seseorang yang dia ahli bidah. Karena dulu itu rasidah dimasukkan ke dalam bidah. Karena belum keluar dari Islam. Tapi setelah itu mereka sudah punya asas, punya tersendiri, dan mereka punya usul tersendiri, furu' tersendiri, sudah berbeda dengan ahli yang sudah keluar Islam. Awalnya tidak keluar. Karena usul al-bidah, ketika para ulama berbicara tentang 72 golongan yang masuk neraka, kata Nabi, "Satu tariku ummati ala salatin usabi'ina firqah, kulluhum binna'a illa wahidah." Umat itu akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu masuk surga. Ada sini sahih. Dari banyak sahabat, dari Abu Hurairah, dari Auf bin Malik, dari Anas bin Malik, kemudian dari Amr, Abdullah bin Amr bin Husain yang lain. Jadi kan sahih. Jadi kata para ulama memang sahihnya. Kemudian ketika ditanya Abdullah ibn Mubarak tentang 72 golongan ini yang masuk neraka, siapa pokok-pokoknya, usulnya? Artinya pokok al-bidah itu siapa? Apa jawaban Abdullah ibn Mubarak? Yang pertama disebutkan, Ar-Rawafid, Wal-Khawarij, Wal-Qadariyah, Wal-Murji'ah. Empat ini, pokoknya al-bidah. Yang pertama Rawafid, Rawafid Basiyah yang pertama kali. Yang kedua, Khawarij. Yang ketiga, yaitu Qadariyah. Yang keempat, Murji'ah. Di sini yang sebutkan pertama kali oleh Abdullah ibn Mubarak. Kemudian juga Yusuf al-Asbab. Dua-duanya imam. Min a'immatin kibar at-tabi'in tabi'in. Dua-duanya ini Yusuf al-Asbab. Dan Abdullah ibn Mubarak. Termasuk kibar min at-tabi'in tabi'in. Dia mengatakan bahwa usul dari al-bidah itu empat. Pokoknya al-bidah itu empat. Yang pertama Rafidah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Murji'ah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Nah, empat ini al-bidah yang masih sebagian ulama ada yang masih masukkan di al-bidah, ada sebagian lagi sudah mengeluarkan dia. Dari Jahmiyah ada ulama mengatakan bahwa Jahmiyah itu masuk dalam Islam. Tapi ada di antara ulama yang mengatakan Jahmiyah tidak masuk, sudah keluar dari Islam. Jahmiyah itu yang menafikan sifat-sifat Allah. Ketika ditanya bagaimana tentang Jahmiyah? Om laisu minal Islam. Mereka bukan Islam. Kemudian Syiah, Rafidhah, awalnya mereka al-bidah, tapi belakang sudah keluar dari Islam. Waktu mereka menjadi al-bidah saja, karena mereka mencaci maki para sahabat, itu para ulama sudah mengatakan tidak boleh salat di belakang mereka. Yaitu kata Abdullah bin Imam Ahmad, aku bertanya dengan sahibu bid'ah, apakah kita boleh salam kepada dia dan Fadil? Kata dia, idha kana jahmiyan, al-qadariyan, al-rafidiyan, ala yusallam. Apabila dia jahmi, rafidah, qadariyah, itu tidak boleh kami salam. Ini diriwayatkan oleh Imam Khallal dan sanadnya sahih. Ditambahkan lagi, wala yusallim alaih. Tidak boleh kita mengucapkan salam. Kenapa? Karena mereka telah dikafirkan. Mereka mengkafirkan para sahabat, orang yang paling baik, maka mereka pun dikafirkan oleh para ulama. Kemudian kata Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari yang punya kitab sahih, kata Imam Bukhari, "Ma ubali sallaitu khalfal jahmi war rafidi am sallaitu khalfal yahud wan nasara wala yusallim alaihim wala yu'aduna wala yunakahuna wala yashharuna wala tu'kalu dhabaihuhum." Dalam kitab Khalq Af'alil Ibad, ini kitabnya Imam Bukhari, yaitu kitab yang membantah tentang ahlul bidah, Khalq Af'alil Ibad, kata Imam Bukhari, aku tidak peduli, yaitu aku tidak akan sholat di belakang orang Jahmiyah, aku tidak akan sholat di belakang orang Rafidah, aku tidak sholat di belakang orang Yahudi dan Nasrani. Artinya disamakan oleh Imam Bukhari bahwa Jahmiyah kemudian Rafidah Syiah itu sama dengan Yahud dan Nasrani. Tidak boleh salam kepada mereka. Kemudian tidak boleh mereka dikunjungi kalau mereka sakit. Wala yu'adu, tidak boleh dikunjungi. Kalau mereka sakit tidak boleh dikunjungi. Wala yunakahun, tidak boleh nikah bersama mereka. Maka nikah laki-laki dari ahlu sunnah tidak boleh nikah dengan perempuan mereka. Apalagi laki-laki mereka nikah dengan perempuan kita, lebih tidak boleh lagi. Karena orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani itu menurut syariat Islam dalam surah Al-Ma'idah, dibolehkan laki-laki muslim kawin dengan mereka, perempuan Nasrani. Secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Boleh saja, kita juga harus bertanya, kalau cuma sekedar boleh, masih ada lain. Yang lain yang lebih baik dari mereka. Ini hukumnya jahit. ya, boleh. Itu perhatikan. Boleh itu bukan berarti sunnah harus. Bahkan apa lagi mengatakan harus tidak. Sekedar boleh. Jadi mereka sama dengan ahli kita, Yahudi dan Nasrani. Tidak mungkin kan? Bagaimana kita menikahkan dengan orang yang kafir yang mereka mengkafirkan para sahabat? Jadi katakanlah mereka kafir. Tidak boleh ucapkan salam kepada mereka. Tidak boleh kalau mereka sakit ditengok. Seperti Qadariyah. Qadariyah dari riwayat menyebutkan kalau Qadariyah sakit. Qadariyah ini orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya kehendak, Allah tidak punya irada. Yang punya kehendak irada manusia, Allah tidak. Itu Qadariyah. Yang Nabi katakan Al-Qadariyah itu majus hadir ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini, kata Nabi. Riwayat itu memang sebagiannya baik, tapi para ulama mengumpulkan jalannya sehingga derajatnya naik kepada hasan ghairihi. Derajat riwayat ini hasan ghairihi. Yaitu Al-Qadariyah itu majus hadir ummah. Sama dengan Qadariyah. Qadariyah dalam riwayat Nabi mengatakan tidak boleh kamu salam kepada mereka. Tidak boleh kamu menjenguk kalau mereka sakit. Tidak boleh kamu saksikan jenazahnya. Itu pada dia. Majusinya umat ini. Berarti Syiah. Tidak boleh tengok kalau mereka sakit. Kemudian tidak boleh dinikahi. Tidak boleh kita menjadi saksi buat mereka. Dan tidak boleh dimakan. Zabihannya mereka, sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Kalau Yahudi, Nasrani, Al-Quran boleh, kalau mereka tidak boleh. Karena mereka sudah sama dengan orang musyrik. Kemudian kata para ulama yang lain, kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah, dia termasuk imam bin a'immah sunnah dari Kufah. Kufah ini mahalul fitnah, tempatnya fitnah, tempatnya orang-orang Syiah pada zaman dahulu di Kufah. Apa kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah? Dia wafat tahun 227 Hijriah. Kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah, lau anna Yahudiyan zabaha syatan wa zabaha rafidiyun la akaltu zabihatal Yahudi wa lam akul zabihatal rafidi liannahu murtadun anil Islam. Kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah, kalau ada seorang Yahudi menyembelih kambing dan seorang rafid atau seorang Syiah menyembelih kambing, aku akan makan sembelihan Yahudi. Kenapa? Quran membolehkan. Dalam surah Al-Ma'idah di ayat 5, Allah membolehkan memakan sembelihannya ahlul kita. Walam akul dzabihatar rafidhi, dan aku tidak makan sembelihannya orang Syiah. Kenapa? Li'annahu murtadun 'ala Islam. Karena mereka sudah murtad dari Islam. Jadi bisa dilihat dalam kitab At-Tariq al-Maslul li Syekh bin Rasul. Kemudian juga Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana dikutip oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Dan ini juga dinukil oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Al-Khawasim dalam mukaddimahnya. Itu disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia termasuk min Huffaz Al-Hadith. Min Huffaz Al-Hadith dan Kibar Al-A'immah. Dia termasuk orang-orang yang hafal hadith dan Kibar Al-A'immah. Dia hafal lebih dari 100,000 hadith dengan sanadnya. Abu Zur'ah Ar-Razi ini lebih dari 100,000 hadis dia hafal hadis Nabi dengan sanadnya, termasuk imam dari imam ahli sunnah. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal qur'an haqqun wa innama adda ilaina hadha al-qur'an was-sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَيَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, apabila engkau melihat seseorang yang mereka mencela sahabat, yang takut itu mengurangi derajatnya, mencela sahabat seorang saja, apabila engkau lihat ada seorang mencaci maki sahabat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwa dia orang zindiq. Zindiq itu kafir. Ketahuilah dia orang zindiq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kita adalah hak. Rasulullah benar. Wal Qur'an hak, dan Qur'an itu benar. Dan yang menyampaikan Qur'an ini kepada kita, yang menyampaikan sunnah-sunnah Nabi kepada kita, siapa? yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sampainya Quran kepada kita, sampainya hadis Nabi kepada kita, itu melalui siapa? Sahabat. Tidak mungkin melalui Yahudi, tidak mungkin melalui Nasara, tidak mungkin melalui orang-orang Majusi, tidak mungkin. Yang menyampaikan Quran kepada kita, sampainya Islam kepada kita, sampainya Quran kepada kita, sampainya sunnah Nabi kepada kita, para sahabat radhiyallahu anhum. Yang menyampaikan sahabat, oleh sahabat. Kalau sahabat dikatakan kafir, apa tujuan mereka? Apa kata Abu Zur'ah? Yaitu wa innama yuriduna ayajra'u syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Mereka itu berusaha membatalkan kesaksian kita. Mereka menjarah, mencela sahabat itu supaya kesaksian kita kepada Quran dan sunnah ini batal. Kalau sahabat sudah dicela, berarti Quran ini sudah tidak terpelihara lagi. Kalau sahabat sudah dikafirkan, berarti Quran yang sampai berakhir itu tidak benar. Begitu. Sunnah-sunnah Nabi yang ditulis oleh sekian ratus ulama, ribuan ulama, batal semuanya, tidak boleh kita pakai. Karena semua hadis dari sahabat. Antum lihat semua kitab, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, kemudian Hakim, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Daraqutni dan yang lainnya semua, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan yang lainnya semuanya itu semua riwayat dari sahabat. Kalau sahabat kafir, berarti tidak boleh kita pakai sunnah Nabi. Batal semuanya, Quran batal, sunnah batal, begitu. Jadi maunya mereka, orang-orang Syiah itu, membatalkan kesaksian kita tentang Quran dan sunnah. Dan mereka justru yang lebih patut untuk dicela. Wahum zanadiqah. Kata Abu Zur'ah, mereka adalah orang-orang zindiq, mereka orang-orang kafir. Itu yang disebutkan oleh Al-Khatib, yang terdapat dalam kitabnya Al-Kifayah. Kemudian juga, banyak kalau kita sebutkan, akwal para ulama rahimahumullah tentang masalah ini seperti Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain al-Firaq di halaman 23 kata mereka fahadha qaulul jarudiyah. Jarudiyah ini satu bagian dari sekte Syiah, karena Syiah itu berpecah lebih dari 40 sekte. Intinya usulnya sama. Kecuali nanti yang berbeda soal Zaidiyah, nanti ada perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi umumnya selain itu sama. Soal usulnya. Yahudi ini termasuk. Kata Abdul Qahir bin Tahir Baghdadi, wa taqiruhum wajib. Mengkafirkan mereka, orang-orang Syiah itu wajib hukumnya. Li takfirihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi takfiruhum wajib. Mengkafirkan mereka wajib. Gerakan kafir. Karena mereka mewajibkan pengikutnya untuk mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dalam kitab-kitab mereka, mengkafirkan sahabat itu wajib. Mendoakan untuk dua sahabat, kekafiran sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar, bagi mereka itu wajib. Dan mereka punya doa. Khomeini sendiri, ketika dia menang revolusi, itu dia mendoakan untuk melaknat dua sonamai Quraisy. Ada doanya. Khomeini sendiri yang mendoakan demikian. Doa sonamai Quraisy. Doa untuk dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Khomeini sendiri mendoakan mereka. Kalian benar. Maka kekafiran itu pantas buat mereka. Jadi kekafiran mereka itu sudah jelas-jelas kafir. Kufrun bawah. Kufur yang sudah jelas. Yang bisa dilakukan tentang kekafiran mereka. Dan itu termasuk dalam kitab-kitab mereka dan juga mereka ucapkan dalam setiap kesempatan. Dan antum lihat semua buku-buku mereka, baik yang berbahasa Arab, yang intisab dengan Syiah, yang mengatakan Syiah apakah dia tasyayyuh, selalu tulisan mereka mencaci maki bahasa Arab. Selalu antum lihat yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu selalu dicaci mereka kepada para sahabat. Karena kalau sudah para sahabat yang dimaki, Quran enggak boleh kita pakai, karena Quran sampai yang kita melalui mereka. Antum lihat yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu selalu dicaci mereka kepada para sahabat. Karena kalau sudah para sahabat yang dimaki, Quran enggak boleh kita pakai, karena Quran sampai yang kita melalui mereka. Al-Fadul Quran Muta Ali Sahabat. Hadis tidak boleh kita pakai. Karena memang yang pertama kali membuat sekte Syiah, aliran Syiah, agama Syiah, yang pertama kali Yahudi. Abdullah bin Sada Ibn Sauda Al-Mal'un. Yaitu Abdullah bin Sada Al-Yahudi Ibn Sauda dari Yaman. Itu yang pertama kali membuat agama Syiah. Itu yang pertama kali. Dan ini terus mereka tulis dalam kitab-kitab mereka tentang cacian mereka kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi kalau kita melihat tentang masalah ini, itu sudah jelas tentang kafir mereka. Apalagi kalau kita lihat yang lain, tidak satu segi saya katakan ini. Segi mereka mengatakan sahabat ini mereka sudah kafir. Apalagi mereka mengatakan semua kitab pokok Syiah itu menulis bahwa Al-Quran ini sudah berubah. Al-Quran ini yang kita baca sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu akidah mereka. Mereka katakan bahwa Quran yang ada pada kami itu tiga kali Quran dari kamu. Ini Quran yang 6.000 ini. Kami punya Quran tiga kali lipat dari ini. Dari Quran ini tiga kali lipat. Yang tidak ada satu huruf pun dalam Quran kita. Itu kata mereka. Dan itu tertulis dalam kitab Al-Kafi fi Usul. Itu kitab pokok mereka. Al-Kulaini. Al-Kulaini itu kalau menurut kita Bukhari. Menurut mereka itu Kulaini. Itu Al-Kulaini menulis kitab Al-Usul fil Kafi, Al-Furu' fil Kafi, Ar-Rawdah. Itu mereka tulis. Kulaini itu menulis jatuhnya bahwa kita punya mushafatin. Quran yang ada ini sudah berubah. Berarti membatalkan kesaksian Allah. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menjaga Al-Quran, kami yang akan menjaga Al-Quran. Allah yang akan menjaga dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9. Hatta seluruh manusia berkumpul, seluruhnya, jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran tidak akan bisa. Karena terbiasa. Seperti Allah sebutkan dalam surah Bani Israel. Qul, la in ijtama'atil insu an la ya'tu bi misli hadzal Quran. Qul, la in ijtama'atil insu wal jin. Ala ayatu bi misli hadzal Quran. La ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum. Kalau seandainya jin seluruhnya, manusia seluruhnya berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak akan bisa membuatnya. Walaupun mereka saling bantu-membantu. Itu pernyataan Allah dibatalkan oleh mereka bahwa Al-Quran itu sudah tidak bisa dipakai. Dari segi apa lagi? Dari segi Quran mereka batal. Dari segi imam, mereka juga sudah kafir. Imam bagi mereka, imam itu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Daripada malaikat. Dan itu pernyataan Khomeini sendiri. Kata Khomeini dalam bukunya, Rasulullah Islamiyah, inna li'a'immatina maqaman la yabluku malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu kata Khomeini dalam bukunya Rasulullah Islamiyah. Bahwa imam-imam kami itu mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat dan tidak bisa dicapai oleh para rasul yang dicintai oleh Allah. Jadi imam itu lebih tinggi dari rasul. Imam itu lebih tinggi dari malaikat. Bahkan dalam akidah mereka, imam itu tahu yang baik. Akidah badar, mereka punya akidah badar. Artinya Allah mengetahui ketika Allah menciptakan. Tapi partial, juz'iyah Allah tidak tahu. Yang tahu imam. Dari segi ini, saya sudah kafir mereka. Imam mereka maksum. Tidak khilaf, tidak lalai. Kapan mereka masih tahu. Dan segala macam. Itu terbalik dalam kita-kita mereka. Esmahnya para imam mereka. Dari segi ini, sudah kafir. Antum mau turun lagi tentang kekafiran mereka. Dari satu segi saya katakan tadi, mereka mencaci maki sahabat saja sudah tercapai. Dan seluruh ulama menyebutkan demikian. Kalau mereka mengatakan, saya tidak mencaci maki sahabat. Buktinya, kenyataan di mimbar-mimbar mereka mencaci maki para sahabat. Ketika mereka kumpul bersama mereka, mereka mencaci maki para sahabat. Dan orang Syiah itu punya akidah sampai takiyah. Takiyah itu merupakan iman. Sebab kata mereka, menurut imam mereka, seperti yang disebutkan mereka yang disebutkan oleh Ja'far As-Sadiq, At-taqiyatu dini wa dinu abai. La imana liman la taqiyat adahu. Kata mereka begitu. Itu dalam kitab-kitab mereka, dalam Al-Fatih dan yang lainnya. Kata mereka, bahwa taqiyat itu agamaku. Agama nenek moyangku, kata mereka. Dan tidak ada iman bagi orang yang tidak taqiyat. Makanya tidak ada orang Syiah yang aku bahwa mereka Syiah, tidak ada. Tapi kita mengkafirkan mereka. Mereka mencaci maki para sahabat. Mereka mengatakan Quran itu sudah berubah. Mereka mengatakan istri-istri Rasulullah adalah pelacur. Dan yang lainnya lagi. Dan kalau antum lihat dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan bahwa orang Ahlus Sunnah itu najis. Itu kata mereka. Ahlus Sunnah itu najis. Dan masih banyak lagi. Akidah mereka, kepercayaan mereka tentang masalah ini yang lebih dahsyat dari mereka. Mereka punya akidah namanya Raja'ah. Ya, raja'ah itu artinya nanti para imam itu kembali lagi hidup. Untuk membalas dendam kepada siapa? Yang pertama kali membalas dendam kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman dan yang lainnya, sahabat yang lain. Itu raja'ah. Itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Bahwa orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Orang yang sudah mati tidak akan kembali dengan Al-Quran. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, mewaraihim barzakhun ila yaumi ba'atsu. Di belakang mereka itu ada barzakh sampai hari yang dibangkitkan. Barzakhun ila yaumi ba'atsu. Tidak bisa orang yang sudah masuk kembali tidak bisa. Jadi ikhwan fillah, a'azzakumullah. Kalau kita mau kaji tentang materi ini dari segi apa? Itu satu persatu, itu tidak cukup satu jam dua jam pembahasan tentang mereka itu. Jadi ini di kitab-kitab mereka sendiri, tentang sahabat. Kalau kita bahas panjang, yaitu mereka mengatakan sahabat, semua kita. Dan omongan mereka. Jadi kalau mereka mengatakan, bahwasanya saya tidak mengkafirkan itu, tak iya. Ingat itu. Kalau mereka mengatakan, saya tidak mengkafirkan sahabat, tak iya. Bohong. Dan mereka katakan, kamu syiah. Wallahi, saya bukan syiah. Semuanya seperti itu. Hatta imam yang sudah binasa, yang sudah halak, Ustaz Nafsi, mengatakan, saya bukan syiah. Semuanya seperti itu. Jadi kalau mereka itu ditanya, antum syiah, wallahi, saya bukan syiah. Di berapa tempat itu mengatakan itu, wallahi saya bukan syiah. Karena tak syiah wajib bagi mereka. Selama imam yang gaib itu belum muncul, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari, Muhammad bin Hasan al-Askari itu belum muncul, itu mereka harus tak syiah, wajib tak syiah. Dan Muhammad bin Hasan ini, dia meninggal sejak umur 3 tahun atau 4 tahun. Itu bersembunyi di gua Sardar. Nanti akan kembali di akhir zaman. Itu keyakinan mereka seperti itu. Kata para ulama, imam mereka yang gaib itu istinja aja enggak bisa. Bagaimana akan kembali? Ajaran orang-orang yang seperti ini, kalau mereka orang yang berakal, masa beriman kepada yang seperti ini? Istinja nggak bisa, umur 3 tahun. Bagaimana akan kembali mendamaikan dunia dan segala macam? Itu kepercayaan mereka. Di gua Sardar itu setiap malam tunggu, setiap malam bergantian sampai hari ini. Itu nanti akan muncul. Bayangkan, habis umur mereka buatlah seperti ini. Kemudian yang benar itu dicaci maki, yang hak dihabiskan oleh mereka. Jadi memang agamanya, kalau kita lihat lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, anda perhatikan, dalam kitab mereka tidak ada yang mencaci maki para sahabat. Yahudi dan Nasrani, dalam kitab mereka tidak ada yang mencaci maki para sahabat. Pendeta mereka tidak ada yang mencaci maki para sahabat. Syiah terus menerus mencaci maki para sahabat. Mencaci umat ini. Jadi kekafiran mereka, kata para ulama, itu aula. Jadi ikhwan fillah, a'azzakumullah, tentang permasalahan Syiah ini saya katakan, permasalahan yang harus terus diangkat, terus dibahas, dan mereka jelas-jelas tidak mau mengakui tentang mereka itu Syiah, dan mereka sangat benci kepada Rasulullah, kepada para sahabat, mereka sangat benci kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka, kepada Ahlus Sunnah, mereka mencaci maki umat dan yang lain, itu akidah mereka. Mereka ini terus mengembangkan ajarannya, gimana agamanya mereka dikembangkan, dan kita nggak boleh diam. Kewajiban kita menjelaskan kepada umat. Yang demikian ini berbahaya buat kaum muslimin. Jadi jangan kita anggap, ya urusan Syiah, urusan yang kecil, masih banyak urusan yang lain. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Bagaimana keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memuji mereka, mencintai mereka, dan kewajiban kita mencintai para sahabat. Rasulullah mencintai para sahabat, kita mencintai mereka. Nah sekarang orang yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh kaum muslimin dicela. Bagaimana? Kalau kita orang yang beriman, mesti kita membantah mereka. Kemudian kita juga mengingatkan kaum muslimin agar jangan terpengaruh dengan ajaran mereka. Dan itu yang harus kita jelaskan kepada umat, dan ini harus terus. Ya apakah dengan kajian seperti ini? Apakah dengan buku-buku yang sudah dari Al-Sunnah kita sebarkan? Ya? Kita jelaskan. Kemudian juga kita berusaha bagaimana menyadarkan orang-orang yang terpengaruh. Ada juga orang-orang yang terpengaruh. Jadi orang-orang awam yang tidak apa-apa, mereka jahil. Nah kewajiban kita mengingatkan agar mereka kembali ke dalam Islam. Karena mereka sendiri katakan orang-orang Syiah ini sudah murtad dengan cacian mereka kepada para sahabat Ridwanullah alaihim semuanya. Jadi kita dalam masalah ini mengkafirkan mereka secara utuh. Tapi orang awam yang tidak ngerti, yang mereka tidak punya etika demikian, ya kita ajak supaya mereka masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran yang sah. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah Islam dengan Syiah, terutama satu saja yang tadi saya bahas, yaitu saya jelaskan ayatnya dari surah Al-Fath ayat 29, bagaimana sikap kita kepada kaum mukminin dan sikap orang Syiah kepada para sahabat. Artinya sikap kita kepada para sahabat dan sikap orang Syiah kepada para sahabat. Ini sudah dari segi ini saja sudah berbeda antara Islam dengan agama Syiah. Jadi tidak bisa lagi dikatakan sunnah dengan Syiah. Yang bisa kita katakan Islam dengan Syiah. Karena Islam berbeda, Syiah juga berbeda usulnya. Dalam syahadat juga berbeda. Rukun imannya mereka berbeda dengan rukun iman yang kita dapatkan yang mereka hadis berbeda. Karena mereka masih menambah rukun iman itu dengan iman. Beriman kepada iman. Kalau kita tidak ada iman. Itu diganti oleh mereka. Itu saya yang bisa sampaikan mulan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan kewajiban kita untuk berhati-hati. Jadi kalau menjelaskan tentang kejelekan mereka, kewajiban kita berhati-hati. Jangan sampai kita terkena dan keluarga kita juga terkena ajaran yang sesat ini dan menyesatkan kaum muslimin. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.